Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwafikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah. Rawahu Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala ini hadis yang sangat agung sekali, terkandung padanya kawaid dalam Islam yang sangat banyak, perkara-perkara yang terkait dengan akidah, demikian pula perkara tauhid. Kata beliau rahimahullahu taala, an Abi Dzar al-Ghifari, dari Abu Dzar Jundub ibn Junada al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbihi, dari apa-apa yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya. Ini yang diistilahkan oleh ulama al-hadis dengan al-hadisul qudsi, al-hadis al-qudsi. Terjadi beberapa pendapat di kalangan para ulama tentang al-hadisul qudsi. Yang jelas al-hadisul qudsi adalah hadis yang maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun berbeda pandangan alul ilmi. Sebagian ada yang menyebutkan bahwa hadisul qudsi hadis yang Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampaikan dari Rabb-nya, lafzan wa ma'nan, baik secara lafaz demikian pula secara maknanya. Nah, ada pula di kalangan ahlul ilm yang mereka berpendapat bahwa al-hadisul qudsi adalah hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala ma'nan wa lafdhuhu lafdhur rasul alaihi wasallam. Maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, namun lafadznya dari Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, yang jelas bahwa al-hadisul qudsi, hadis qudsi, hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Na'am. Al-hadis al-qudsi." Secara umum seluruh hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentunya yang kita berbicara di sini adalah hadis yang sahih, itu seluruhnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah wahyu, demikian pula sunnah Rasul alaihi salatu wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu satu perkara yang ma'ruf. Wa ma yamtiku 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Annahu qala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi tersebut, dalam hadis qudsi ini, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah Subhanahu wa taala memanggil, menyeru dengan menyebutkan hambanya, ya ibadi. Seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, seluruh manusia, jin demikian pula yang dibebankan kepada mereka syariat, terkena dengan seruan ini. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman itu atas diriku, dan aku menjadikan kezaliman itu diharamkan di antara kalian. Fala tadhalamu, maka jangan kalian saling menzalimi. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kunci ini menyebutkan, berfirman, menjelaskan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis kunci ini di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kezaliman atas dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi hambanya. Allah Subhanahu wa taala menegakkan keadilan kepada hambanya. Wa ma rabbuka bidhallamin lil ibad. Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi hamba-hambanya. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku juga menjadikan kezaliman itu diharamkan di antara kalian. Fala tadzalamu, jangan kalian saling menzalimi. Para ulama mereka menyebutkan adz-dzulmu wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi. Yang dimaksud dengan kezaliman adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya yang semestinya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya yang seharusnya diletakkan itu padanya. Itu kezaliman. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ahlul ilmi mereka menyebutkan, para ulama menjelaskan bahwa adz-dzulmu yanqasimu ila aqsam, bahwa kezaliman itu terbagi menjadi beberapa macam. Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis qudsi dalam hadis ini menyebutkan di antara jenis kezaliman yang dilarang tersebut. Kezaliman jenis yang pertama yang disebutkan oleh ahlul ilmi, zulmun bainal abdi wa baina rabbihi tabaraka wa ta'ala. Kezaliman yang ada yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap Rabbnya, terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah kesyirikan. Dosa yang sangat besar, kezaliman yang sangat besar. Yang barang siapa yang meninggal di atasnya, dia tidak bertobat darinya, Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik tersebut. Inna syirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Innahu mayyitayib, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni untuk disekutukan bersamanya dengan sesuatu apapun. Kezaliman yang sangat besar. Kezaliman jenis yang kedua, zulmun bainal abdi wa nafsihi. Kezaliman yang dilakukan seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Dia zalimi dirinya. Kalau yang pertama dia menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kenikmatan kepadanya. Allah telah menganugerahkan sekian perkara yang tidak mampu hamba itu untuk hitung. Allah berikan seluruh fasilitas yang mendukung mereka untuk beribadah semata-mata hanya kepada Allah. Namun mereka tidak mengerjakannya. Mereka melakukan kesyirikan. Maka mereka melakukan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah telah memerintahkan untuk hamba ini ketika beribadah tidak boleh bagi mereka untuk beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa'budallaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu telah menetapkan, memerintahkan bahwa jangan kalian menyembah kecuali hanya kepadanya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jenis yang kedua, kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri, yaitu al-ma'asi was-sayyi'at, dosa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Allah memerintahkan perkara-perkara yang diperintahkan, dia melanggarnya, dia tidak mengerjakan, dia berlaku zalim kepada dirinya sendiri. Allah melarang dirinya dari beberapa perkara yang dilarang, yang diharamkan, dia mengerjakannya misalkan wal'iyadzu billah, maka dia menzalimi dirinya sendiri. Seolah-olah dia menempatkan dirinya pada posisi yang siap diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala wal'iyadzu billah disebabkan kemaksiatan dosa yang dia perbuat, maka dia menzalimi dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, zulmun bainal insan, kezaliman yang dilakukan oleh manusia terhadap sesamanya. terhadap sesama makhluk. Dan itu yang disebutkan diantaranya dalam hadis ini, وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُ. Aku telah jadikan, ketetapkan kezaliman itu sesuatu yang diharamkan atas kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Ikhwani fiddin, azani wa azakumullah, kezaliman perkara yang besar di dalam agama ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kezaliman. Setiap kezaliman. Al-zulmu zulumatun yawmal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Baik kepada sesama kaum muslimin, atau bahkan kepada hewan sekalipun. Islam mengharamkan yang namanya kezaliman. Kepada sesama kaum muslimin, terlebih-lebih lagi, diperintahkan untuk mereka berlaku adil kepada sesama mereka, dan diharamkan mereka saling menzalimi. Rasul alaihi salatu wassalam, beliau bersabda dalam hadis yang panjang sekali. Hadis yang menjelaskan tentang hajinya Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, di antara lafadznya atau di antara apa yang beliau sampaikan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Al hadits dari hadits Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim rahimahumullah taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian itu atas kalian haram, seperti haramnya hari ini, yaitu hari Arafah. Fi baladikum hadza, di negeri kalian ini, yaitu negeri haram. Fi syahrikum hadza, di bulan kalian ini, yakni bulan Dzulhijjah, termasuk salah satu dari ashhurul hurum, bulan-bulan yang haram. Naam. Coba lihat, bulan haram, bulan-bulan yang diharamkan atasnya kezaliman. Secara umum kezaliman itu diharamkan di mana saja dan kapan saja. Terlebih ditambah keharamannya, menambah besar dosanya ketika kezaliman itu dilakukan di bulan haram. Kemudian ditambah pula ketika kezaliman itu dilakukan, kejahatan atau dosa itu dilakukan di negeri haram. Nah, semakin ditambah lagi di hari-hari yang suci, hari yang diharamkan, hari yang mulia, Yaumu Arafah. Karena Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini di hari Arafah, pada Hajjatul Wada'. Nah, pada Hajjatul Wada', 9 Dzulhijjah, ketika beliau menunaikan ibadah haji beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau menyatakan, sesungguhnya darah-darah kalian diharamkan atas kalian. Haram untuk ditumpahkan darah seorang muslim. Nah. Bahkan meskipun dalam bentuk ancaman. Rasulullah SAW mengharamkan, apalagi berbentuk perbuatan. Man asyara ila akhihi bihadidatin, fa innal malaikata tal'anuhu hatta yanzi'a wa in kana akhahu li abi wa ummi. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengancam, mengisyaratkan senjata tajam kepada saudaranya, dia hendak melukainya, dia hendak menyakitinya, atau bahkan membunuhnya misalkan. Dia mengancam saudaranya dengan senjata tajam tersebut. Kata Rasulullah SAW, maka para malaikat melaknatnya sampai dia letakkan kembali ancaman tersebut. Yakni sampai dia hilangkan ancaman itu. Nah, meskipun yang diancam itu saudara kandungnya sendiri. Artinya meskipun main-main, ini haram. Ini seorang muslim. Nah, ancaman diharamkan. Apalagi dalam bentuk perbuatan. Sesungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian diharamkan untuk mengambil harta. Nah, harta kaum muslimin dengan tanpa hak. Wa'rabakum, dan kehormatan-kehormatan kalian itu atas kalian adalah perkara yang haram. Dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang permasalahan ini banyak sekali. Dalam riwayat Al-Imam Muslim, contohnya hadis Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul alaihi salatu wassalam beliau menyatakan, "Man iqtafa'a haqqa mri'in muslimin biyaminihi faqad aujaba Allah lahun nar wa harrama 'alaihi al-jannah." Barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, dia bersumpah dengan sumpahnya itu dia merampas, mengambil harta milik saudaranya, tentunya tanpa hak, maka Allah mewajibkan baginya neraka, wa harrama 'alaihi al-jannah, diharamkan atasnya jannah. Ancaman yang besar. Faqala rajulun, ada seseorang kemudian bertanya, "Wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, apakah meskipun sesuatu yang sangat sedikit ya Rasulullah?" Seperti itu pula ancamannya. Walaupun barang yang diambil itu sepele, sesuatu yang sedikit misalkan. Faqal, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa in kana qadiban min araq." Meskipun sesuatu yang diambil itu satu batang arak. Arak biasanya dibuat siwak darinya. Nah, satu batang kayu. Nah, itu pun terlarang untuk kemudian dia mengambil harta atau milik saudaranya dengan tanpa hak. Maka kezaliman ini, ma'asyiral ikhwa azan wa zakumullah, diharamkan untuk dilakukan. Nah, bahkan dengan dasar inilah, dengan sebab inilah, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kepada kita sekian permasalahan, sekian perkara, yang itu semua adalah bentuk-bentuk kezaliman. Diharamkannya ghibah, menceritakan aib saudaranya, nah, dengan tanpa hak, nah, namimah, adu domba, al-kadhib, dusta, nah, syahadatul zur, sumpah palsu, naam, al-hasad, diharamkannya hasad kepada saudaranya, diharamkannya menipu, khianat, dan yang lainnya. Perkara-perkara yang sangat banyak sekali yang itu diharamkan karena sebab permasalahan ini. Kezaliman, zulmun, naam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala atau syariat ini mengharamkan kezaliman kepada sama manusia, kepada kaum muslimin. Bahkan Islam yang mulia ini pula mengharamkan kezaliman meskipun kepada hewan melata. Meskipun kepada hewan, diharamkan untuk berlaku zalim kepadanya. Padahal hewan tidak berakal. Namun Islam sangat sempurna mengatur setiap bentuk keadaan setiap muslim agar mereka bersikap lurus dalam kehidupan dunia ini, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim rahimahumullah, hadith Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhumah, kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Udhibat imra'atun fi hirwatin." Ada seorang wanita yang disiksa, yakni di dalam neraka, disebabkan seekor kucing. Coba lihat, seekor kucing menyebabkannya dimasukkan ke dalam neraka, wal'iyadu billah. Sajanatha hatta matat, fadakalat fihan nar. Di mana wanita tersebut mengurungnya, menguncinya di dalam rumahnya sampai mati hewan tersebut, sampai mati kucing tersebut. Maka dengan sebab itu wanita tersebut masuk ke dalam neraka. La hiya at'amatha wa wasaqatha idh habasatha. Wanita itu tidak memberikan makan kepadanya, tidak juga memberikan minum ketika dia menahan kucing tersebut. Wala hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ardh. Dia pula tidak membiarkan kucing tersebut makan dari serangga-serangga bumi. Yakni dia tidak membiarkannya bebas keluar. Tutup pintunya, dia kurung misalnya, mungkin ada satu keperluan dia keluar. Aktivitas apa misalkan? Dia tidak memberikan makan kepada hewan peliharaannya sampai mati. Nah, Rasulullah SAW sebutkan dia disiksa dalam neraka disebabkan perbuatan tersebut. Zalim kepada hewan peliharaannya. Nasallallahu alaihi wa lakum al-afiyata wa salam. Contoh yang lain dalam hadis, dalam riwayat Abu Dawud rahimahullah, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin." Suatu ketika kami pernah bersama Rasul alaihi salatu wasalam dalam sebuah perjalanan safar. "Fantalaqa li hajatihi." Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pergi untuk kebutuhannya, untuk menunaikan hajatnya. "Fara'aina hammaratan ma'aha farqan." Lalu kami pun melihat seekor burung yang bersamanya atau dia memiliki dua ekor anak kecilnya, anak burung kecil. "Fa'akadna farqaiha." Lalu, yakni ketika mungkin induknya tidak berada di situ, kami pun mengambil dua anaknya tersebut, anak burung yang kecil tadi, diambil. "Faja'at al-humaratu ta'rish." Lalu kemudian datanglah induk burung tersebut dalam kondisi kebingungan, tidak mendapatkan kedua anaknya di sarangnya. Bingung dia, cari ke sana kemari. Nah, tidak mengetahui di mana anaknya. "Faja'an Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, kemudian beliau mengatakan, "Man faja'a hadhihi biwaladiha." Siapa yang membingungkan, siapa yang mengagetkan burung ini dengan sebab anaknya, yakni dengan diambil anaknya. "Ruddu waladaha ilaiha." Kembalikan anaknya itu kepada induknya. Induknya kebingungan. Nah, zalim mengambil anaknya tersebut dalam kondisi induknya menjaga ataukah induknya memperhatikannya. Nah, kebingungan induknya, mana anaknya. Kata Nabi SAW, kembalikan anaknya itu kepadanya. Nah, lalu kata Nabi SAW, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Wa ra'a qaryatan namlin qad qad harraqnaha." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian melihat ada sarang semut yang kami telah dibakar di saat itu. Faqala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man harraqa hadhi?" Siapa yang membakar sarang semut ini? "Qulna nahnu." Kami pun mengatakan, "Kami." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qal innahu la yanbaghi an yu'adziba bin-nar illa rabbun nar." Sesungguhnya tidak sepantasnya untuk mengadab dengan api itu kecuali pemilik api, yakni kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral ikhwan wa jazakumullah, di antara hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita tentang kesempurnaan Islam, di mana Islam ini mengharamkan segala bentuk kezaliman. Apakah kepada kaum muslimin, sesama kaum muslimin, dan itu yang utama, ataukah bahkan kepada hewan melata sekalipun tidak diperbolehkan untuk dizalimi. Bahkan ma'asyiral ikhwa azani wa azakumullah, kepada orang kafir sekalipun tidak diperbolehkan untuk dizalimi, dikhianati. Nah, tidak diperbolehkan. Nah, ada beberapa orang kafir yang telah kita ketahui yang diharamkan untuk ditumpahkan darahnya. Nah, kafir dhimmi, kafir musta'man, kafir mu'ahad. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau menyatakan, "Man qatala mu'ahidan lam yarih raihatal jannah, wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina aman." Atau kama qala alaihi salatu wassalam, barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, orang kafir yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin untuk tidak saling serang-menyerang, lalu dia bunuh. Nah, Maka kata Rasul alaihi salatu wassalam, dia tidak mendapatkan bau jannah. Padahal bau jannah itu bisa tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Nah, Ikhwani fiddin azan wa jazakumullah, lihat keindahan Islam. Mengajarkan kepada kita untuk berlaku adil. Tidak diperbolehkan untuk dizalimi. Meskipun kepada kaum kufar sekalipun. Beda kalau kafir harbi. Yang memang kafir yang diperangi. Naam. Mereka menyerang kaum muslimin misalkan. Atau memang pemerintah menetapkan untuk menyerang orang-orang kafir tersebut. Ini pembahasan tersendiri. Permasalahannya adalah mereka kaum kufar yang diharamkan untuk ditumpahkan darahnya. Dengan tanpa hak. Tidak diperbolehkan untuk berlaku zalim kepadanya. Nah, beberapa hari yang lalu terjadi satu peristiwa yang cukup menyedihkan kaum muslimin. Kenapa perkara ini menyedihkan kaum muslimin? Karena amalan pelanggaran dosa kemudian diniatkan atau dijadikan sebagai bentuk ibadah. Sebagai amalan jihad dalam kondisi Islam berlepas diri darinya. Ini yang menyedihkan kaum muslimin. Islam dan kaum muslimin. Terjadi pengeboman atau mungkin penembakan di negeri kufar Prancis. Yang kita mengetahui bahwa itu negeri kufar. Nah. Memakan korban yang cukup banyak. Di atas 100. Nah, kita meyakini itu negeri kufar. Namun Islam sekali lagi. Agama yang pertengahan. Agama yang mengajarkan kepada kaum muslimin. Umat ini untuk berlaku adil. Nah, tidak berlaku zalim. Tidak berlaku khianat. Nah, tentunya Islam menganjurkan kepada mereka kaum muslimin yang tinggal di negeri-negeri kufar, negeri-negeri kafir, agar hendaknya mereka berhijrah, pindah dari negeri kufar tersebut menuju negeri-negeri kaum muslimin sehingga mereka bisa menegakkan agamanya. Nah, sehingga bisa mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang. Nah, namun ketika mereka tinggal di negeri-negeri tersebut karena satu keperluan misalnya, maka diharuskan bagi mereka untuk menjalankan aturan-aturan Islam terkait dengannya, bersikap amanah. Nah, apakah yang melakukan ada berita yang sampai bahwa kelompok ISIS mereka mengaku berada di balik tindakan tersebut. Nah, wallahu a'lamu bis-shawab, siapa yang menjadi pelaku dari perbuatan tersebut? Bisa jadi mereka sebagaimana yang diberitakan, atau bisa juga ini merupakan makar dari musuh-musuh Islam, dari kaum Yahudi atau Nasara. Yang hendak melakukan amalan tersebut ingin mencemarkan nama Islam. Nah, karena boleh jadi dan bahkan terjadi di sebagian tempat sebagaimana yang sampai berita bahwa di antara mereka kaum kufar ada yang menyusup ke tengah-tengah kaum khawarij teroris untuk kemudian menjalankan aksi-aksi yang semacam ini. Hendak merusak Islam dari dalam. Al-muhim ma'asyiral ikhwa azani wa jazakumullah, ini tentunya pelanggaran syariat. Tinggal di negeri kufar tersebut, apakah dia sebagai warga negara? Tentunya dia ketika menjadi seorang warga negara dari negeri tersebut, dia memiliki aturan-aturan, perjanjian-perjanjian yang dia wajib untuk menunaikannya. Selama itu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. tinggal misalnya tidak membuat kekacauan, tidak melakukan pembunuhan, perampokan misalnya, wajib untuk dia tunaikan. Ataukah misalkan dia berada dari luar yang masuk ke negeri tersebut, telah distempel ataukah diresmikan paspornya atau visanya misalkan. Telah diresmikan visanya. Dan itu sebagai izin tanda masuknya. Tentunya memiliki beberapa persyaratan-persyaratan yang wajib untuk dia penuhi. Selama itu bukan perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak membuat kekacauan, tidak merampok, tidak membunuh dan semisalnya. Islam sangat mengecam perbuatan khianat, mengkhianati perjanjian yang telah ditepati, yang telah disetujui. Nah, maka tentunya Islam dan kaum muslimin berlepas diri dari tindakan-tindakan semacam itu. Itu sama sekali bukan Islam. Dan itu sama sekali tidak mewakili kaum muslimin. Nah, Islam berlepas diri dari perbuatan-perbuatan semacam itu. Para ulama telah berbicara. Para masyayikh al-sunnati wal-jamaah telah berbicara dalam permasalahan ini secara khusus. Juga permasalahan-permasalahan yang semisal ini sebelumnya, jauh hari sebelumnya. Telah menjelaskan tentang kesucian Islam. Mengajarkan dan membimbing umat ini untuk berlaku adil. Nah, kepada setiap makhluk. Untuk menepati janji-janji dan tidak berlaku khianat kepada siapapun. Nah. Khawani fiddin, azani wa azakumullah. Itu sisi pertama. Sekali lagi bahwa Islam ini adalah ummatan wasafa, umat yang pertengahan. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Rasul sallallahu alaihi wasallam membimbingkan dengan siratan mustaqim, jalan yang lurus. Tidak menyimpang ke kanan, tidak pula menyimpang ke kiri. Naam. Yang berlawanan dengan itu atau di arah yang lain, sampai berita bahwa sebagian penghasung ataukah naam pembela jaringan Islam Nusantara, mereka mengeluarkan pernyataan terkait dengan permasalahan ini, terkait dengan kejadian ini, dengan ucapan-ucapan yang justru ucapan-ucapan yang membahayakan akidah kaum muslimin. Di antara berita yang sampai bahwa mereka turut mengecam perbuatan tersebut, pengeboman ataukah penembakan tersebut. Namun mereka menyebutkan bahwa menganjurkan atau mereka juga turut ikut mendoakan kepada mereka yang terbunuh. Padahal mayoritas yang terbunuh, kalau tidak dikatakan semuanya, kaum kuffar. Nah, kata mereka, ikut mendoakan mereka orang-orang kafir tersebut. Nah, bahkan sebagian ada yang lebih ekstrim. Membaca surat Al-Fatihah untuk mereka. Ini ma'asyiral ikhwah azan wa zakumullah. Semua yang disebutkan oleh ahlul ilm. Mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran yang lain. Bahkan kemungkarannya lebih besar. Dalam Islam, sangat melarang mendoakan untuk kaum kufar yang mereka meninggal di atas kekuburannya. Tidak dibenarkan dalam syariat Islam ini. Coba lihat. Rasul alaihi salatu wassalam sampai diturunkan ayat terkait dengan permasalahan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah 113 dan 114. Maka lin-nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil-musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak sepantasnya bagi seorang nabi, demikian pula orang-orang yang beriman, untuk mereka meminta ampun untuk kaum musyrikin meskipun mereka adalah orang-orang yang terdekat kerabatnya. Setelah jelas bahwa mereka adalah para penghuni jahannam. Nah, coba lihat Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya alaihi salatu wasalam. Demikian pula kaum mukminin untuk beristighfar kepada kaum kufar yang mereka mati di atas kekufurannya. Nah, diharamkan. Kita mengetahui bahwa sebab turunnya ayat ini terkait dengan kematian pamannya, paman Rasul alaihi salatu wasalam, Abu Talib. Di akhir-akhir kehidupannya, Rasul alaihi salatu wasalam mendakwahi pamannya. Disebabkan jasa besar pamannya semasa hidupnya dahulu. Menjaga, membela Rasul alaihi salatu wasalam dari musuh-musuhnya. Nah, dari yang menghalangi dakwahnya, kaum Quraisy, dibela oleh pamannya. Nabi SAW terus mendakwahi pamannya. Sampai kemudian tiba di akhir kehidupannya di masa-masa sakitnya. Nabi SAW mendatangi Abu Talib. Lalu kemudian mendakwahkan Islam kepadanya. Seperti yang telah beliau lakukan sebelumnya. Ya ammi qul la ilaha illallah. Kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku. Ucapkan la ilaha illallah. Satu kalimat yang saya akan menjadikannya sebagai hujjah untuk membelamu nanti di hadapan Allah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Pamannya enggan sampai meninggalnya. Huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia tetap berada di atas agamanya Abdul Muttalib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuknya. La astaghfiranna laka ma lam unha anka. Nabi SAW menyatakan, sungguh aku benar-benar akan beristighfar kepada Allah untukmu selama aku tidak dilarang. Untuk pamannya yang membelanya semasa hidupnya. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Maka nalin Nabi SAW, tidak sepantasnya untuk bagi seorang nabi, tidak pula orang-orang yang beriman, untuk mereka beristighfar kepada kaum musyrikin. Meskipun mereka adalah karib kerabat terdekat. Meskipun karib kerabat terdekat. Diharamkan untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Nah. Ini ma'asyiral ikhwah jazakumullah. Lihat apa yang dilakukan oleh mereka kaum liberal yang membawa bendera Islam liberal atau Islam Nusantara. Nah, hendak dan sebelumnya telah menebarkan berbagai macam racun kepada kaum muslimin. Akidah-akidah yang rusak kebidahan. Bahkan tidak sedikit di antaranya yang berupa kekufuran. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kaum muslimin. Dan selamatkan pemerintah kaum muslimin dari berbagai macam kesesatan. Kekufuran dan yang lainnya. Ikhwani fiddin azan wa zakumullah, tidak diperbolehkan untuk meminta ampun, untuk mendoakan kebaikan kepada kaum kufar yang mereka meninggal di atas kekufurannya, meskipun karib kerabat terdekat. Lihat contoh yang lain. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad, dan hadis ini juga asalnya dalam riwayat Al-Imam Muslim, hadis Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fanazala bina wa nahnu ma'ahu qaribun min alfi rakibin. Kami dahulu pernah bersama nabi sallallahu alaihi wa sallam, lalu beliau turun bersama kami, dan kami ketika itu mendekati 1000 orang. Fasalla raka'atain, lalu nabi sallallahu alaihi wa sallam salat 2 raka'at. Falamma aqbala alaina biwajhi, ketika beliau menghadapkan wajahnya kepada kami, kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, wa ainahu tazrifan, dalam kondisi kedua matanya Rasul alaihi salatu wasalam telah mengucurkan air mata, menangis beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqama ilaihi Umar ibn al-Khattab fafadahu bil abbi wal um, lalu kemudian bangkit Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menuju beliau, lalu kemudian menebusnya dengan ayah dan ibunya. Fida'an laka bi abi wa ummi. Naam. Yakni kalimat yaqul, di mana Umar radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, ya Rasulullah malak, ya Rasulullah apa yang menimpamu, ada apa? Lihat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni sa'altu rabbi fi istighfarin li ummi falam ya'zan li. Sesungguhnya aku meminta kepada Rabbku untuk meminta ampun untuk ibuku, namun aku tidak diizinkan. Allah tidak mengizinkannya kepadaku. Dalam riwayat Al-Imam Muslim, ista'dantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'zan li, wa ista'dantuhu an azura qabraha fa'adina li. Aku minta izin kepada Rabbku, kepada Allah, untuk aku beristighfar, meminta ampun kepadanya untuk ibuku, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkanku. Dan aku meminta izin kepada Allah untuk aku ziarahi kubur ibuku, lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkannya kepadaku. Lihat, ini ibunda Rasul alaihi salatu wasalam. Ibunya Rasul alaihi salatu wasalam meninggal di atas agama leluhurnya, di atas agama kaum musyrikin, meninggal di atas agama kekuburan. Nabi SAW tidak diizinkan untuk meminta ampunan untuk ibunya tersebut. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Nah, ikhwani fiddin, azani wa azakumullah, agama ini agama pertengahan. Ya, la ifrat wa la tafrit. Tidak berlebih-lebihan gulu, dan tidak pula meremehkan, bersikap meremehkan dalam permasalahan agama. Maka tentunya apa yang mereka katakan, apa yang mereka serukan, itu adalah kebatilan. Dan banyak mereka kaum liberal menyusupkan dan menyampaikan kebatilan-kebatilan, ya, hendak menyesatkan kaum muslimin. Maka hendaknya mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menghentikan perbuatan yang sangat buruk ini sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan mereka dan membinasakan mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kaum muslimin dan menjaga agama Islam ini. Oleh karena itu, ma'asyir al-ikhwa azan wa zakumullah, ini juga sebagai na'am merojaah buat kita sekalian, mengingatkan kembali bahwa negeri kita ini sedang dalam bahaya yang besar, di mana musuh-musuh Islam dan musuh-musuh kaum muslimin benar-benar berupaya untuk berusaha menjatuhkan negeri ini, untuk menghancurkan dan memporak-porandakan negeri ini. Semoga Allah jaga negeri ini dan kaum muslimin serta agama Islam ini. Maka ma'asyiral ikhwa azan wa jazakumullah, dari berbagai macam sisi, dari arah orang-orang kafir, kaum kufar, dari arah terorisnya, demikian pula dari arah syiahnya, tidak juga luput dari arah komunis yang mereka juga telah memiliki beberapa tempat-tempat posisi penting dalam negeri ini, berusaha untuk mendesak pemerintah negeri ini untuk menghilangkan dan menghapus peraturan atau ketetapan untuk tidak diperbolehkan paham komunis di negeri ini. Nah, tentunya ini musibah yang besar. Dianjurkan kepada kita untuk kemudian banyak-banyak mendoakan kebaikan kepada penguasa negeri ini. Dan itu adalah manhajnya kaum salaf, di mana mereka telah menaskan, diriwayatkan dari Fudail ibn Iyad, demikian pula yang lainnya, Imam Ahmad rahimahullah, "Lau anna li da'watan mustajabah laj'altuhu lidhi sultan." Kalau seandainya saya punya satu doa yang pasti akan dikabulkan, saya akan persembahkan untuk penguasa. Karena kalau penguasa itu baik, maka baik seluruh masyarakatnya. Dan apabila penguasa itu buruk, maka juga keburukan itu akan menimpa rakyatnya. Maka ma'asyiral ikhwah, gunakan kesempatan di waktu-waktu yang mustajabah, waktu-waktu yang didengar permintaan itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala secara tersendiri. Tidak ada seorang pun yang mengetahui, banyak-banyak berdoa. Semoga Allah berikan taufik, hidayah kepada penguasa negeri ini dan beserta jajarannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan taufik kepada kaum muslimin, memberikan kekuatan iman kepada mereka, memberikan kekuatan agama kepada mereka, agar mereka bisa menjaga Islam ini, bisa menerapkannya sesuai dengan apa yang Allah syariatkan, dan bisa menjaga kaum muslimin dari makarnya musuh-musuh Islam dan musuh-musuh kaum muslimin. Perbanyak doa di waktu-waktu sepertiga malam yang terakhir, banyak berdoa. Waktu bainal adzan wal iqamah, waktu sujud yang itu merupakan tempat terdekat antara seorang hamba dengan Allah, perbanyak doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri ini dan menjaga pemerintah dan penguasa negeri ini beserta jajarannya, mengkokohkan mereka di atas Islam, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, di atas syariat Islam, dan berikan kemudahan kepada mereka untuk bisa mengerjakan dan menjalankan Islam dan menjaga Islam dan kaum muslimin dari musuh-musuh Islam dan musuh-musuh kaum muslimin. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sebutkan di pertemuan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang disebutkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.